السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، قوم مسلمين yang saya hormati. Melanjutkan apa yang kita bahas pagi tadi, sesungguhnya masih banyak yang ingin kita sampaikan. Tetapi mengingat dan mengimbangi waktu-waktu beliau-beliau yang kita hormati, sedang enggak tega untuk memperpanjang pembahasan. Barakallahu fikum. Padahal masalah Islam sebagai rahmat sudah cukup bisa dibahas dalam satu hari penuh tentang rahmat Islam yang sangat luas. Bahkan di samping apa yang sudah kita sampaikan, beberapa kejadian-kejadian Rasulullah SAW dengan rahmatnya dan kasih sayangnya sangat menginginkan untuk kebaikan bagi semua manusia. Diriwayatkan pula hadis Rasulullah SAW yang menyatakan, innama mathali wa mathalu ummati kamathali rajulin istauqada nara. Sungguhnya permisalanku dan permisalan umatku adalah seperti seseorang yang menyalakan api. Faja'alatid dawab wal farash yaqa'na fih. Tiba-tiba berdatanganlah serangga-serangga, binatang-binatang melata yang mendekati api tersebut. Fa'ana akhidun bihujazikum. Maka aku memegang belakang kalian, menarik jangan ke api neraka tersebut. Fa'antum taqahamun fi. Sedangkan kalian terus mendesak ingin masuk dalam api tersebut. Tergambar bagaimana Rasulullah SAW berdakwah pada umatnya seakan-akan seperti menghalau serangga-serangga yang mendekat pada api. Biasanya serangga-serangga, binatang-binatang kecil ketika melihat api mereka mendekat dan mereka binasa. Bagaimana kalian menghalaunya? Kalian menghalau jangan Tapi tetap saja mereka melesat ke sana, melesat kemari, tetap masuk ke dalamnya. Begitulah keadaan Rasulullah SAW dengan umatnya. Memperingatkan mereka dari api neraka. Undirukum baina yaday adzab syadid. Aku peringatkan kalian dari bahaya azab yang sangat pedih. Aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengumpulkan mereka di Bukit Safa, menyatakan aku memperingatkan kalian dari bahaya azab yang sangat besar. Bagaimana kalau aku menyatakan pada kalian dari bukit ini ada bahaya? Ada musuh yang akan menyerang kalian. Akuntum musaddiqiyya? Apakah kalian percaya kepadaku? Mereka menyatakan kami percaya. Ma jarrabnaka kadhiba. Kami enggak pernah mendapati engkau berdusta. Maka beliau berkata, aku sekarang ini diutus oleh Allah untuk memperingatkan kalian dari bahaya adzab syadid. Bahaya api neraka. Tetapi mereka justru menentangnya. Marah Abu Lahab, memerah wajahnya, melotot matanya, menyatakan tabban laka ya Muhammad, ali hadza jama'atana, celaka engkau wahai Muhammad, apakah hanya untuk itu engkau datang ke sini, engkau mengatakan seperti itu, mengumpulkan kami di sini hanya untuk itu? Dianggap remeh, dianggap enggak penting, padahal beliau kasihan pada mereka dan menasehati mereka agar selamat dari azab Allah. Qanibina'azakumullah. Rasulullah SAW berjalan dari satu kaum ke kaum yang lain. Ketika musim haji. Dari kemah ke kemah yang lain. Untuk apa? Untuk pribadi beliau? Untuk keuntungan dunia? Untuk cari popularitas? Atau ingin dijadikan sebagai tokoh? La wallah. Beliau datang dari kemah ke kemah yang lainnya mengajarkan tauhid. La ilaha illallah. Aku diutus oleh Allah kepada kalian. Agar kalian beribadah kepada Allah. Dan jangan beribadah pada yang lain. Di belakangnya tokoh-tokoh musyrikin menyatakan. Jangan percaya. Dia dusta. Jangan percaya. Dia kadzab. Apakah Rasulullah SAW berhenti? Tidak berhenti. Terus. Sampai beliau terusir. Terus. Berdakwah. Bukan kemudian berkata, saya ingatkan baik-baik, kok menolak, terserah, mau masuk neraka, masuk neraka. Tidak begitu. Ini Nabi rahmah. Ini Nabi yang memiliki rahmat. Inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ud'u alal musyrikin. Ya Rasulullah, doakanlah kejelekan buat musyrikin. Doakanlah kejelekan buat musyrikin. Buat musyrikin. Apa Nabi menjawab? Qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Inni lam ub'ath la'anan. Innama bu'istu rahmatan. Aku tidak diutus menjadi tukang laknat. Aku diutus sebagai rahmat. Qanabidin a'azakumullah. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis yang sahih dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya. Inni lam ub'ats la'ana wa innama bu'istu rahmatan. Kaum muslimin yang saya hormati, bedakan dengan mereka-mereka kaum reaksioner khawarij dengan berbagai macam sempalan-sempalannya, pecahan-pecahannya. Apakah ISIS dan lainnya? Bedakan dengan mereka. Mereka mendoakan kejelekan bukan kepada kufar. Kepada kaum muslimin. Kepada para penguasa yang masih salat. Yang masih beribadah kepada Allah. Yang masih berpuasa. Dengan kalimat laknat. Semoga Allah melaknat mereka. Semoga Allah menghancurkan mereka. Qanibina azakumullah. Kata para ulama seperti Imam Al-Barbahari rahimahullah. Menyatakan tentang mereka ini. Bahwa tidaklah berdoa dengan kejelekan kepada penguasa illa ahlul ahwa. Tidaklah mendoakan kejelekan kepada penguasa kecuali mereka adalah sahibu hawa, pengekor hawa nafsu. Adapun ciri-ciri ahli sunnah mendoakan kebaikan kepada penguasa. Penguasa muslim. Karena sungguh kebaikan mereka, kebaikan buat rakyat. Tetapi kalau doakan kejelekan, kejelekan para penguasa menjadi kejelekan buat rakyatnya. Maka orang ini orang yang tidak sadar. Setengah gila dia. Menyatakan semoga Allah melaknat penguasa. Kalau penguasa yang dilaknat berarti kalian dipimpin oleh penguasa yang terlaknat. Maukah kalian? Maukah kalian dikuasai, dipimpin, diatur oleh mal'un? Oleh orang yang dilaknat? Dia gak sadar. Gak berpikir dengan waras. Qul inna a'udzubikumullah. Adapun ahlu sunnah terbimbing dengan Quran wa sunnah. Ahlu sunnah terbimbing dengan ucapan para ulama. Doakan kebaikan pada penguasa. Karena kebaikan pada penguasa itu akan menjadi kebaikan buat rakyatnya. Fadhil bin Iyad rahimahullah menyatakan, sungguh kalau aku punya satu doa, akan aku doakan untuk penguasa. Kalau aku punya satu doa yang dikabulkan, aku doakan penguasa. Bukan doakan dirinya, bukan keluarganya, penguasa. Kenapa? Kalau aku berdoa untukku sendiri atau untuk keluargaku sendiri, maka hanya aku dan keluarga. Tetapi kalau aku mendoakan kebaikan buat penguasa, penguasa jadi baik. Dan akan jadi baik juga semua rakyatnya. Dan aku termasuk di dalamnya. Cerdas. Berpikir panjang. Bukan berpikir dengan emosi. Kata Nabi, inni lam ub'as la'anan. Wa innama bu'istu rahmatan. Aku tidak diutus untuk melaknat orang. Tetapi aku diutus sebagai rahmat. Artinya beliau berharap, masih terus berharap kalau mereka mau kembali. Kalau mereka mau kembali, kalau mereka mau kembali, sisi ini jangan dilupakan. Sisi rahmat. Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, ketika berbicara tentang ahlul bidah, ahlul ahwa, kata beliau, idza nadharna bi'aini syara', kalau kita melihat mereka dengan mata syariat, kita benci mereka. Kita benci mereka. Dullal. Wa idza nadharna ila aynil qadar, tetapi kalau kita pandang mereka dengan kacamata takdir, kasihan mereka. Mereka tadinya muslimin, semoga mereka kembali kepada Islam. Semoga mereka kembali sadar. Semoga kembali pada sunnah. Ini harus ada. Apa yang kita sampaikan tadi siang? Kisah Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu. Setelah melihat kepala-kepala khawarij, menangis. Ditanya, kenapa? Kamu gak lihat kepala-kepala ini? Dicerca dengan kalimat, syarrul qatla tahta adimis sama. Dicerca dengan kalimat, kilabun nar. Ataqra al-Quran, apakah kau hafal al-Quran? Baca ayat ini, baca ayat itu. Dibacakan. Wanita manusia, ada yang mengambil ayat-ayat yang mutasyabihat. Ibtigha'al fitnah. Ibtigha'at ta'wil. Itu mereka. Maka ditanya oleh Abu Ghalib, tapi kenapa engkau menangis? Aku menangis. Karena aku kasihan pada mereka. Mereka tadinya muslimin. Kaifa fa'ala bihim syaitan. Bagaimana syaitan memperlakukan mereka sampai menjadi seperti ini? Qanifirin a'azakumullah. Kau muslimin yang saya hormati. Ada sisi kebencian pada mereka karena mereka sesat. Tapi ada sisi rahmah. Ada sisi kasihan. Maka kita menyatakan hati-hati dari mereka. Jauhi mereka. Mereka berbahaya. Jangan ikut kajiannya. Jangan baca buku-bukunya. Tapi di kesendirian. Di malam hari. Kita menangis. Allahumma hadihim. Allahumma hadihim. Ya Allah berilah petunjuk pada mereka. Kembalikan mereka pada sunnah. Jangan lupakan itu. Karena tujuan dakwah ini adalah kebaikan bagi seluruh manusia. Tujuan dakwah ini adalah rahmat bagi seluruh manusia. Qala Allah Subhanahu wa taala menyatakan, qatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Perangilah mereka-mereka yang memerangi kalian. Orang-orang kafir yang memerangi kalian. Perangilah mereka. Wala ta'tadu. Dan jangan melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah enggak suka pada orang-orang yang mu'tadin, yang melampaui batas. Inilah barangkali makna yang dekat dengan istilah radikalisme. Orang-orang ekstrim, orang-orang yang mu'tadin, orang yang melampaui batas, mutatarrifun. Tatarruf. Melampaui batasnya. Berlebih-lebihan. Diajarkan sekian, dia kerjakan lebih dari itu. Seperti khawarij, masuk dari satu sisi, tembus ke sisi lain. Keluar dari sisi lain. Kenapa saking kerasnya, saking ekstrimnya, melampaui batas. Ghulu. Iyakumul ghulu, kata Nabi. Hati-hati kalian dari yang namanya ghulu. Fa innama ahlakal ladina min qablikumul ghulu. Sesungguhnya yang membinasakan umat sebelum kalian adalah al-ghulu, berlebih-lebihan. Ketika melempar jumrah, Rasulullah menyatakan ilqatli, carikan untukku batu-batu untuk melempar jumrah. Dipilihkan sebiji-biji jagung. Kemudian beliau menyatakan hakadha, kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, seperti ini. Halakal mutanatti'un. Halakal mutanatti'un. Halakal mutanatti'un. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, akan binasa orang yang mutanatti', melampaui batas. Akan binasa orang-orang yang melampaui batas. Akan binasa orang-orang yang melampaui batas. Disebut tiga kali oleh Rasulullah. Qul inna hazakumullah wal ibratu bi'umumil lafz. Lebih khusus syarat. Pelajaran yang diambil dari keumuman lafadznya, tidak dari kasusnya saja, tapi umum sifatnya. Kasusnya memang masalah batu. Berlebih-lebihan binasa. Apa jadinya kalau mereka melempar dengan batu-batu besar? Kena yang lainnya membalas. Qul inna hazakumullah binasa. Tetapi al-ibrah bi'umumil lafaz. Dengan keumuman lafadznya, lafadznya halaka al-mutanatti', mutanatti' fi kulli syai. Berlebih-lebihan melampaui batas dalam segala hal. Demikian pula dalam menyikapi, dalam membenci, dalam mencintai. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan tentang masalah al-hub wal-bughd. Harus terbimbing dengan kitab wa sunnah dan tidak melampaui batas. Cinta yang sampai berlebihan menjadi mengkultuskan. Seperti Syiah Rafidah. Cinta kepada Ali bin Abi Thalib katanya, kalau jujur, dalam tanda petik. Kemudian menyatakan Ali lah yang harusnya jadi khalifah. Bukan Abu Bakar, bukan Umar. Lihat mulai. Mulai tatarruf. Mutanatti'. Ahlu sunnah semua cinta kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Khalifah al-Rashid. Khalifah yang mulia. Ahlul bait. Kita memuliakannya lebih dari yang lainnya. Tetapi Syiah Rafidah menyatakan bahwa Ali lah yang harusnya menjadi khalifah. Bukan Abu Bakar, bukan Umar. Ali adalah al-wasi. Al-wasi itu adalah penerima warisan. Penerima wasiat. Maka mereka Abu Bakar wa Umar berarti dia adalah perebut atau orang yang merebut haknya Ali. Mulai. Tidak mencintai sahabat yang satu kecuali dengan menjatuhkan sahabat yang lain. Ini kelompok ekstrim Syiah Rafidhah. Tidak mengangkat Ali bin Abi Thalib dan Ahlul Bait kecuali dengan mencerca Abu Bakar wa Umar wa Utsman. Dan itu adalah agama mereka. Yang mereka yakini bahwa itu adalah perkara yang tinggi. Dan saya mendengar petikan ucapan Syiah berbahasa Arab. Yang maknanya bahwa kita melaknat mereka itu sama dengan zikrullah. Karena kita membela Ali waliullah. Sama dengan ucapan kalian subhanallah. Sama dengan ucapan kalian la ilaha illallah. Sama ketika kita mencerca orang-orang yang pantas untuk dilaknat. Dicerca yang pantas untuk dicerca. Maksudnya Abu Bakar wa Umar. Dan juga Pernah saya dengar petikan mereka yang berbahasa Malaysia, mirip dengan Indonesia. Ada juga yang mengucapkan dengan bahasa Arab, tapi terbata-bata, sepertinya bukan orang Arab. Sama, menyatakan bahwa Abu Bakar wa Umar murtad, kafir. Kenapa? Karena harusnya Ali yang jadi penguasa. Harusnya Ali yang menjadi khalifah. Bukan Abu Bakar, bukan Umar. Oh, jadi urusannya masalah kekuasaan. Kaum muslimin yang saya hormati. Sehingga yang paling mudah untuk dipanas-panasin seperti itu adalah orang yang mengaku atau merasa sebagai turunannya. Padahal ikhwan fiddin a'azakumullah, kaum muslimin yang saya muliakan, turunan Ali bin Abi Thalib dan turunan Ja'far bin Abi Thalib, turunan Aqil dan turunan Abbas, semuanya ahlul bait. Turunan Hasan dan turunan Husain, semuanya ahlul bait. Dan mereka memiliki kemuliaan kalau diiringi keimanan. Memiliki kemuliaan kalau diiringi keimanan. Kalau tidak diiringi keimanan, enggak akan ada kemuliaan sedikit pun. Abu Jahal, keluarga Nabi. Abu Lahab, pamannya sendiri. Kerabat. Apakah ahlul bait? Tidak. Justru penentang utama yang menyatakan tabban laka ya Muhammad ali hadza jama'atana. Maka dikatakan oleh Allah, tabbat yada Abu Lahab, Abi Lahab bin Watab. Celaka kedua tangan Abu Lahab dan kecelakalah dia. Sampai pada kalimat saya asla naran dzat lahab. Dia pasti akan masuk ke dalam neraka yang dzat lahab. Yang memiliki lidah-lidah api. Umratu hammalatul hatab, dan istrinya juga yang membakar-bakar, pembawa kayu bakar, yang mengadu domba sana kemari. Maka di lehernya akan diberi lilitan dari api neraka. Hablun min masad. Qul inna na'azukum Allah kum muslimin sarmat. Ini Syiah yang ekstrem. Pokoknya Ali harus jadi khalifah. Kalau tidak, berarti mereka orang-orang yang pengkhianat, orang murtad, orang yang begini dan begitu, maka dicerca Abu Bakar, Umar dan Utsman radhiyallahu taala anhu. Dan dicerca pula seluruh yang membela Abu Bakar wa Umar wa Utsman. Dicerca pula, dimusuhi pula semua yang membela Abu Bakar wa Umar wa Utsman. Kita lihat kaum muslimin di sini, mayoritas seluruh penduduk Indonesia hampir seluruhnya memuliakan Abu Bakar wa Umar wa Utsman. Alaysa kadzalik? Kita menyaksikan dengan mata kepala sendiri dan telinga kita. Bahkan karena mereka senangnya dan sukanya pada Abu Bakar wa Umar wa Utsman, sampai kalau tiang empat ditulis Abu Bakar wa Umar wa Utsman. Setuju tidak setuju dengan tulisan mereka itu, tapi itu menunjukkan kalau mereka suka, cinta. Bayangkan tiba-tiba dirubah oleh satu pemikiran sesat Syiah Rafidhah. Itu satu sisi. Sisi lainnya mereka menganggap